ya minta ya Allah, semoga saya seperti teman, bisa jalan, bisa kerja, bisa A. Melihat anak, melihat ibunya, Pak. Kasih ketika hati, rasa dan jiwa, serta apa saja yang tersembunyi di dada ini mulai tergetar. Karena keindahan matamu, karena kelembutan senyum, karena taburan kasihmu, justru bayangmu makin sulit kurangku. Sementara gelombang rindu, gelombang kasih sayang terus mengalir bagai air di musim penghujan. Bagai gelombang samudra yang mengguncang pantai kehidupan. Oh, minta bantuan aja, Pak. Mahal obatnya. Kasih ini nyanyian cinta untukmu yang entah ada di mana kini. Biar engkau mengerti apa yang terjadi dalam hidupku. Nggak ngerti, ongko neneknya nggak ada yang ngurus. Jadi sarapannya aja makan. Kabut sunyi mulai merayap di hati. Bayangmu semakin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentangmu, tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu. Oh. Mau dioperasi itu di pesawatan tidak diterima, mau dioper di Cipto di sana juga nggak diterima. Kalau ada mudanya. Bar, operasi bagi uang, saya uang dari mana, Pak? Jangan saya jalan, makan bisa gitu. Kayak teman-teman saya, Pak. Aduh. Nah, nenek kalau diceritain, Mak, sedih nih. Kasih ini nyanyian cinta untukmu yang entah ada di mana kini. Biar engkau mengerti apa yang terjadi dalam hidupku. Mata nih yang nomor satu, nggak sadar jatuh darahnya di ginian, darah dari mata. Kabut sunyi mulai merayap di hati. Bayangmu semakin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentangmu, tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu. Kabut sunyi mulai merayap di hati. Bayangmu makin sulit ku cari. Aku tak tahu harus berbuat apa. Angin dan burung-burung pun membisu ketika ku tanya tentang tentang getaran hatimu, tentang apa saja yang bertalian dengan jiwamu.